Ku pandangi jasad ibuku yang telah dingin terbujur kaku. Hancur dan lulu rasa hatiku, jatuh berderai air mataku. Belum lagi aku membalas budi jasamu, oh wahai ibu. Kau telah pergi untuk selamanya menghadap Allah yang Maha Esa. Sebelum kafan membungkusmu, terakhir aku memandangmu. Maafkanlah wahai ibu, relakanlah air susumu, hanya doa dan air mata mengiringimu ke pusara. Semoga ibu diterima di sisi Allah yang kuasa. Fun move.